بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan الشاهد intinya adalah أَنَّ الْمُعْتَزِلَةَ وَالْجَهْمِيَّةَ وَتَابَعَهُمُ الْخَوَارِجُ وَغَيْرُهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ كَلَامَ اللَّهِ مَخْلُوقٌ وَهَذَا كُفْرٌ. Bahwasanya orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, dan mengikuti mereka orang-orang Khawarij dan selain mereka mengatakan bahwasanya kalamullah makhluk, dan ini merupakan kekafiran. Li'annahu raddun li'ikhbarillahi tabaraka wa ta'ala annahu takallama wa yatakallamu bihadzal qur'ani. Karena sesungguhnya keyakinan tersebut merupakan penolakan terhadap pengkhabaran Allah tabaraka wa ta'ala bahwa Allah tabaraka wa ta'ala berbicara dan mengucapkan Al-Quran ini. Kama fi qawlihi subhanahu wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Sebagaimana di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan apabila salah seorang dari kalangan orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia agar ia mendengar ucapan Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Hal itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Fasammahu kalamallah. Maka Allah Azza wa Jalla menyebut Al-Quran dengan kalamallah, ucapan Allah. Wa qawlihi wa kallamallahu Musa taklima, dan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan Allah benar-benar berbicara kepada Musa alaihi salam. Wa sammahu qawlan wa sammahu haqqan وَسَمَّاهُ تَنْزِيلًا وَسَمَّاهُ كِتَابًا. Dan Allah Azza wa Jalla menyebut Al-Quran dengan qawlan, ucapan. dan menyebut Al-Quran pula dengan hak kebenaran, dan menyebut Al-Quran pula dengan tanzilan yang diturunkan, dan menyebut Al-Quran pula dengan kitab. Kullu hadhihi min asma'il Qur'ani. Semua ini termasuk di antara nama-nama Al-Quran. Wa yahtajju as-sabuniyu ala anna al-Qur'ana kalamullahi azza wa jalla. Dan Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah menyebutkan hujjah untuk menetapkan bahwasanya Al-Quran adalah ucapan Allah Azza wa Jalla. Fayaqulu rahimahullahu, maka Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala mengatakan, nazala bihi Jibrilu ala Rasuli sallallahu alaihi wasallama Qur'anan Arabiyan liqawmin ya'lamuna bashiran wa nadhiran. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala mengatakan, Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Rasul alaihi salatu wassalam dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab bagi kaum yang mengetahui, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kama qala azza min qailin, sebagaimana Allah yang maha mulia berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Rabb semesta alam. Ar-Ruhul Amin, yaitu Malaikat Jibril, menurunkan Al-Quran tersebut ke dalam kalbumu, agar engkau termasuk di antara para pemberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, ma qala makhluqu rabbil alamin. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Rabb semesta alam. Tidaklah Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa Al-Quran diciptakan oleh Rabb semesta alam. Wa innama qala latanzilu rabbil alamin, hanya saja Allah Ta'ala mengatakan yang artinya, sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Rabb semesta alam. Falaysa khalqahu, wa innama huwa kalamuhu, kallama bihi Jibrila, wa Jibrilu ballaghahu Muhammadan alaihi salatu wassalamu. Maka Al-Quran bukanlah makhluk Allah Ta'ala, bukan sesuatu yang Allah ciptakan. Hanya saja Al-Quran adalah ucapan Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengucapkan Al-Quran kepada Jibril. Dan Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kama awhal kutubas sabiqatal munazzalata alal anbiya'i. Sebagaimana Allah Ta'ala mewahyukan kitab-kitab yang telah berlalu yang diturunkan kepada para nabi. Auhaha ilal malaki wal malaku ballagaha ilal rusulilladhina yursiluhullahu tabaraka wa ta'ala ilayhim wa ghaliban huwa Jibrilu alaihi salamu. Allah Azza wa Jalla mewahyukan kitab-kitab tersebut kepada malaikat. Dan malaikat menyampaikannya kepada para rasul yang Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat tersebut kepada mereka. Dan kebanyakannya yang diutus kepada para rasul tersebut adalah Jibril alaihi salam. Walihada qala nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Karena inilah Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril menurunkan Al-Quran ke dalam kalbumu agar engkau, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, menjadi termasuk di antara para pemberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Nazala bihi Jibrilu alaihi salamu min indillahi. Malaikat Jibril alaihi salam menurunkan Al-Quran dari sisi Allah Ta'ala. Ba'da an awhahu Allahu ilaihi faballaghahu ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril alaihi salam menurunkan Al-Qur'an dari sisi Allah Ta'ala setelah Allah Azza wa Jalla mewahyukan Al-Qur'an kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran tersebut kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Fahadha min adillati ahli sunnati ala anna al-Qur'ana kalamullahi wa laysa bimakhluqin. Maka ini termasuk di antara dalil-dalil Ahlus Sunnah untuk menetapkan bahwasanya Al-Quran adalah ucapan Allah dan bukan makhluk. Qala As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa huwa alladhi ballaghahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu kama umira bihi fi qawlihi ta'ala Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan Al-Quran adalah yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada umat beliau sebagaimana beliau diperintah dengannya di dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Fakana alladhi ballaghahu kalamuhu azza wa jalla. Maka yang Rasul alaihi salatu wassalam sampaikan adalah ucapan Allah azza wa jalla. Wa fihi qala alaihi salatu wassalamu atamna'uni an uballigha kalama rabbi. Dan tentangnya Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, apakah kalian menghalangiku untuk menyampaikan ucapan Rabbku, yaitu Al-Quran? Qala rahimahullahu wa huwa alladhi ballaghahu ar-rasulu alaihi salatu wassalamu ummatahu kama umira bihi fi qawlihi ta'ala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan Al-Quranlah yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada umat beliau sebagaimana beliau diperintah dengannya di dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Alladhi unzila ilal rasuli alaihi salatu wassalamu min rabbihi huwal Qur'anu, yang diturunkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam dari Rabbnya adalah Al-Quran. Waqad ballaghahu alaihi salatu wassalamu tablighan aminan sadiqan. Dan sungguh Rasul alaihi salatu wassalam telah menyampaikan Al-Quran dengan amanah, dengan jujur. Falam yaktum syai'an, maka tidaklah Rasul alaihi salatu wassalam menyembunyikan sesuatu pun dari Al-Quran. Imtithalan li amri rabbihi azza wa jalla, dalam rangka melaksanakan perintah Rabbnya azza wa jall, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdil qawmal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan apabila engkau tidak melakukannya, berarti engkau tidak menyampaikan risalah Allah Azza wa Jal, dan Allah melindungimu dari manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang kafir. Ballagha ar-rasulu alaihi salatu wassalamu al-Qur'an al-Karima wa bayyana ma'aniyahu wa fassaraha lahum qama bitablighihi ala akmalil wujuhi alaihi salatu wassalamu. Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan Al-Quran yang mulia, menjelaskan makna-maknanya dan menafsirkan makna-makna tersebut bagi mereka, umat beliau. Maka beliau alaihi salatu wassalam menyampaikan Al-Quran dalam bentuk yang paling sempurna. Wa ashhadu ala dhalika ummatahu yawmal hajjil akbari faqala ala hal ballagtu qalu na'am qala allahumma ashhad thalasan. Dan Rasul alaihi salatu wassalam menjadikan umat beliau sebagai saksi atas penyampaian beliau tersebut akan Al-Quran pada hari pelaksanaan haji yang paling agung. Maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, bukankah telah aku sampaikan? Apakah telah aku sampaikan? Maka mereka para sahabah mengatakan iya. Rasul alaihi salatu wassalam pun mengatakan, ya Allah, persaksikanlah. Yaitu persaksikanlah bahwasanya aku telah menyampaikan risalahmu. Beliau mengucapkannya 3 kali. Qala as-sabuni rahimahullahu fa kana alladhi ballaghahu kalamuhu 'azza wa jalla wa fihi qala 'alayhi as-salatu was-salamu atamna'uni an uballigha kalama rabbi. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala mengatakan, maka yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah ucapan Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Quran. Dan tentangnya Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, apakah kalian menghalangiku untuk menyampaikan ucapan Rabbku, yaitu Al-Quran? Qala kalama Rabbi lam yakul makhluqa Rabbi. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan ucapan Rabbku, dan beliau tidak mengatakan makhluk Rabbku. Fahadha min adillati ahli sunnati ala anna al-Qur'ana kalamullahi wa laysa bimakhluqin. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabiran. Maka ini termasuk di antara dalil-dalil ahlu sunnah untuk menetapkan bahwasanya Al-Quran adalah ucapan Allah dan bukan makhluk. Maha tinggi Allah dari segala sesuatu yang diucapkan oleh orang-orang yang zalim dengan ketinggian yang besar. Qala As-Sabuni rahimahullahu ta'ala al-imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَهُوَ الَّذِي تَحْفَظُهُ الصُّدُورُ وَتَتْلُوهُ الْأَلْسِنَةُ وَيُكْتَبُ فِي الْمَصَاحِفِ كَيْفَ مَا تَصَرَّفَ بِقِرَاءَةِ قَارِئٍ وَلَفْظِ لَافِظٍ وَحِفْظِ حَافِظٍ وَحَيْثُ تُلِيَا وَفِي أَيِّ مَوْدِعٍ قُرِئَا أَوْ كُتِبَ فِي مَصَاحِفِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَأَلْوَاحِ صِبْيَانِهِمْ وَغَيْرِهَا كُلُّهُ كَلَامُ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَهُوَ الْقُرْآنُ بِعَيْنِهِ الَّذِي نَقُولُ إِنَّهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan Al-Quran itulah yang dihafal oleh dada-dada, dibaca oleh lisan-lisan, ditulis di dalam mushaf-mushaf. Bagaimanapun Al-Quran diperlakukan, apakah itu dengan dibaca oleh pembaca maupun diucapkan oleh orang yang mengucapkan, ataupun dihafal oleh orang yang menghafal, dan bagaimanapun dibaca, di tempat manapun dibaca, atau ditulis di mushaf-mushaf kaum muslimin, dan ditulis di lembaran-lembaran anak-anak kecil kaum muslimin, dan ditulis di tempat-tempat yang lain, seluruhnya adalah ucapan Allah Jalla wa'ala. Dan itulah Al-Quran itu sendiri yang kita mengatakan bahwa ia, yaitu Al-Quran, bukan makhluk. Maka barang siapa menyangka bahwasanya Al-Quran makhluk, Al-Quran adalah sesuatu yang Allah ciptakan, berarti dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu wa barakallahu fikum.